al-bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Jadi Abu Waqir al-Layhi radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dipotong dari seekor binatang ketika binatang tadi masih hidup, maka potongannya ini dianggap bangkai. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi. Jadi hadis ini sebetulnya hadis hasan. Ya. Bahkan diriwayatkan dari empat sahabat, bukan cuma Abu Dawud saja. Ada juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Umar dan dari Tamim Al-Jalali. Walaupun sebagian riwayat tadi tidak mencapai kategori sahih, ya, seperti hadisnya Abu Sa'id itu mursal, hadisnya Ibnu Umar dhaif, hadisnya Tamim Al-Jalali juga dhaif. Tapi kalau dhaif dan mursal ini digabungkan, dia akan menjadi hasan dhaif. Ditambah lagi hadisnya Abu Waqir al-Layhi, maka tidak kurang dari hasan dhaif derajatnya. Dan hasan dhaif termasuk kategori hadis yang bisa menjadi hujjah. Belum selesai. Ada beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Maknanya secara umum jelas ya. Apa yang dipotong dari seekor binatang ketika dia masih hidup? Buntutnya diputus tes, atau kupingnya diputus, maka putusan buntutnya ini, putusan kupingnya nggak boleh dimakan, mayit, bangkai. Kalau hewannya sudah mati, boleh dimakan. Tapi kalau dia masih hidup, ada yang putus, nggak boleh dimakan. Yang putus itu dia sebagai bangkai. Ada pengecualian dalam hal ini yang akan kita bahas. Ya. Jadi innama ubina mayukhadna hadith Syekh Al-Basam mengatakan innama ubina min bahimatin fi hali hayatiha fahuwa kamaitadiha taharatan au najasatan hillan au hurmatan. Semua yang dipisahkan dari seekor binatang ketika dia masih hidup, maka status yang terpisah ini seperti status bangkai dari segi najis atau sucinya. Ya. Kalau bangkai tadi, kalau hewan tadi ketika hidup dia sebagai hewan suci, maka bangkainya atau yang terputus ini juga dianggap sebagai bagian yang suci. Tapi nggak mesti boleh dimakan ya. Suci itu tidak berarti halal, enggak, lain. Bedakan antara sesuatu yang suci dengan sesuatu yang halal. Bedakan juga antara sesuatu yang halal dengan sesuatu yang najis. Jangan dicampur aduk. Tidak semua yang suci itu halal. Ya. Tidak semua yang haram itu najis. Kalau dia itu di binatang dari binatang yang suci, artinya binatang yang seperti hewan-hewan ternak, bukan anjing, bukan babi, bukan binatang-binatang yang dianggap najis, atau himar yang jinak, dagingnya himar jinak, bukan kulitnya. Kalau kulitnya suci, tapi dagingnya tidak boleh dimakan. Riks suruh numpahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan sempat disuruh memecah periuk-periuk yang dipakai untuk menggodok. Jadi itu sebelum dari para sahabat dari Rasulullah, kenapa lah kita cuci saja daripada kita buang periuknya. Oh ya sudah, cuci saja kalau begitu. Artinya dagingnya ini najis tapi bisa dicuci kalau dia sudah mengenai tempat tertentu. Nah, yang dimaksud di sini adalah kalau binatang itu ketika dia masih hidup tergolong binatang yang suci, maka bangkainya suci. Kalau dia itu mengenai sesuatu tidak perlu dibersihkan. Maksudnya seperti itu. Ya, darahnya, umpamanya darahnya sapi, ya itu bukan sesuatu yang najis, walaupun tidak boleh dimakan. Ya, kotorannya lepas kan, tidak berarti najis. kalau itu binatang yang boleh dimakan, binatang yang suci ketika ketika dia masih hidup. Tapi kalau binatang itu sudah najis, maka otomatis apa yang terpisah darinya juga dianggap sebagai sesuatu yang najis. Fa'in putih amin tadi betul anak benar dihama atau kok hanya dia. Kalau ada bagian dari hewan ternak yang terpotong, hewan ternak terkak sambing, tapi sapi, kambing dan unta, ya, ada yang terpotong bagian tubuhnya, sedangkan hewan itu masih hidup, maka dianggap sebagai binatang yang haram untuk dimakan, ya. Karena binatang ini kalau mati, ya, binatang ini kalau mati bangkainya najis, bangkainya najis, bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai unta itu najis. Lain dengan ikan, ikan ini tohir, bangkainya tohir, belalang ini tohir, bangkainya pun tohir, dipotong siripnya nggak masalah, bersih dia, ya, karena matinya pun seluruhnya dianggap suci. Demikian juga serangga-serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir. Tapi kalau dia ini binatang yang matinya itu dianggap sebagai najis seperti binatang-binatang ternak, ya, bukan dalam hadis yang diberikan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, ada sahabat yang menyeretnya. Anak kambing, bangkai anak kambing milik Maimunah. Tentu tanya, kenapa enggak kamu pakai kulitnya? Kalau sungguh dia sama bangkai, ya, bangkai memang. Tapi yang diharamkan adalah untuk dimakan. Kalau tidak dimakan, dipakai kulitnya disama, enggak masalah. Jadi ini menunjukkan ada bagian tertentu, ya, bagian tertentu yang itu perlakuannya berbeda antara mati dan hidup. Seperti yang tumbuh di atas kulit, ini hukumnya suci, tidak najis. Bulu, ya, baik itu rambut, berupa rambut atau berupa bulu seperti bulu burung, ya, atau berupa wol seperti yang pada domba itu, ini hidup atau mati suci. Ketika hidup pun ketika kita potong tidak masalah, suci. Ya. Ya maksud dalam pengertian hadir mampu tiang dan berjiwa. Ada pun kulit, maka ini perlakuannya beda. Kalau dia belum disamak, hukumnya najis. Setelah disamak, suci. Walaupun diambil dari bangkai, ya, walaupun diambil dari bangkai. Berdasarkan hadir riwayat Bukhari dan Muslim, hal najabal tumuhu, ya, fardafa'tum bihi. Maka tidak kalian sama kulitnya dan bisa kalian manfaatkan. Adapun daging dan apa yang ada di bawah kulit maka ini hukumnya najis. Jadi yang dianggap najis adalah bagian yang di bawah kulit atau kulit itu sendiri sebelum disama. Ada dua pengecualian di sini. Yang pertama yang dikenal dengan nisik. Nisik itu asal usulnya adalah darah salah satu jenis kijang. Ada kijang jenis tertentu yang bagian pusarnya itu kalau dia habis lari-lari, ya, dia akan menggelembung, akan terisi dengan darah. Nah darahnya itu kalau diambil itu akan jadi wangian yang namanya nisik. Nah ini yang dikecualikan. Nisik zaman dulu, kalau sekarang sudah tiruan semua, nggak ya, ada yang asli nggak. Ini masih zaman dulu itu dari darahnya kijang ini termasuk yang dikecualikan. Darah ini terpisah dari kijang ketika dia masih hidup, ya, dia nggak boleh. Kalau dia mati dia najis maka tidak boleh dipergunakan setelah dia terpisah dari yang punya darah tadi. Ya. Namun ini dikecualikan karena apa namanya nisik itu dikenal di mata Rasulullah dan dipakai oleh beliau, ya. Sesuatu yang dipakai tanpa ada pengingkaran dari Nabi jelas ini bukan sesuatu yang yang najis. Tidak mungkin nanti membiarkan umatnya memakai sesuatu yang najis, padahal beliau tahu itu sumbernya dari darah hijamnya. Yang kedua adalah ketika binatang ini adalah binatang yang tidak bisa ditangkap dengan cara dipanah, ya, di luar jangkauan, nggak bisa disembelih dan diburu secara berjamaah. Ada orang mulia namanya dikejar oleh sekian banyak orang bareng-bareng mau ditangkap, yang ini nyabet kena buntutnya putus, masih lain lagi dia, dikejar sama yang lain, sabut lagi kakinya, dikejar sama yang lain sampai akhirnya baru mati setelah ada beberapa bagian tubuhnya terputus. Nah, ini juga dikecualikan, istilahnya al-qarinah itu sesuatu yang yukol, yang dikejar-kejar, diburu oleh banyak orang dan tidak bisa ditangkap atau dipanah atau ditombak sehingga mati dulu, gak bisa. Jadi matinya itu perlahan-lahan, sabutan ini, sabutan sana, sampai akhirnya baru dia mati. Nah, yang putus-putus sebelum dia mati, ini juga termasuk yang dikecualikan, karena ini dalam rangka diburu. Ini termasuk yang dikecualikan. Dan berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Rafi' bin Hadi radhiyallahu anhu, qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhil Hulaifah. Suatu ketika kami pernah bersama Nabi di dhil Hulaifah, mikotnya warga Madinah. Fanadda da'ir, tiba-tiba ada seekor unta yang menjadi liar, lepas, ya, di luar kendali. Fakolah lahu sahabat, fa'ayyakum. Sudah dikejar-kejar oleh para sahabat, tidak tertangkap-tangkap. Mereka kecapean, tidak bisa tertangkap juga. Fa'ahuwa'iyyihi rojulun bisahmin. Sehingga seseorang akhirnya membidiknya dengan sebatang anak panah. Fa'ahabasahuwa'u ta'ala. Sampai akhirnya unta ini tertahan. Fakolah inna lihadihil baha'im awabit ka'awabidil wahsh. Karena nadda alaikum tasna'u bihi hagaga. Artinya di antara hewan-hewan ternak ini ada yang memiliki sifat liar. Kalau sampai itu terjadi, maka perlakukanlah seperti itu. Kejar-kejar ke apa? Kejar-kejar kalau perlu ada yang sampai melumpuhkannya dengan anak panah. Nah, dilumpuhkan dengan anak panah ini belum tentu dia mati. Ya, mungkin dia lumpuh lah karena satu kakinya tertusuk, ya, atau bagaimana. Yang jelas ini termasuk salah satu yang dikecualikan. Insya Allah dengan selesainya syarah hadis ini kita telah menyelesaikan satu bab, yaitu bab dunia, bab tentang air. Insya Allah pada kajian berikutnya kita masuki bab berikutnya, yaitu bab al-aniyah, bab tentang wadah, ya, atau bejana. Allah Ta'ala alam. Ada yang mau tanya kan? Orang yang setelah kecelakaan akhirnya diamputasi dari bentuk ini sampai jadi ini termasuk najis ya. Yang kedua, ini merawatnya harus dikafani ya. Kalau bagian dari tubuh manusia itu nggak najis, karena manusia itu sendiri tohur, ya. Al-mu'min la yanjus hayyan wala mayyitan. Al-mu'min itu tidak akan najis, hidup maupun matinya nggak najis. Seandainya orang mu'min itu mati yang najis, sama dia itu najis, dia harus cuci tangan lagi, nggak najis. Jadi bagian tubuhnya pun juga otomatis tidak najis, tapi dia memiliki kehormatan sebagaimana kehormatan ketika yang punya masih hidup. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan kasru adhmil mayyit ka kasrihi hajjan. Mematahkan tulangnya mayit itu tapi mematahkan tulang orang masih hidup. Jadi dalam memindahkan tulang belulang, apalagi kalau dia orang beriman, ya, jelas ini hormatnya lebih dihitungi kehormatannya oleh syariat. Harus hati-hati ketika memindahkan. Kalau masih ada tulang belulangnya, kita harus pelan-pelan. Demikian juga dalam memperlakukan potongan tubuh manusia. Walaupun tidak harus dikafani, tapi yang jelas dikubur. Dikubur. Karena itu adalah bagian dari tubuh orang yang dihormati secara syariat. Saya tidak mendapatkan adanya anjuran untuk mengkafani potongan kaki. Ya, itu dikubur dengan cara yang wajar. Kalau dikafani juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi tidak perlu disolatkan. Dan jenazah gitu. Potongan tubuh. Paling tidak yang terputus itu 3 dari 4. Ya. Salah satu ulat atau ada 2 ulat ini. Ya. Ulat leher ada 2 yang menyuplai darah ke otak kita. Ini sarafnya putus, ditambah saluran pernafasan dan saluran makanan. Yang lebih baik lagi kalau 4-4-nya. Kedua-dua ulat leher ini ulat di C ini, 2 ulat ini putus semua. Plus khususnya saluran pernapasan dan saluran makanan. Tapi 3 dari 4 juga sudah cukup, sudah cukup. Bahkan lafaz hadisnya itu lebih simpel lagi. Ma'an harjam. Wadzuki Rasulullah 20. Laisa sinna wadzuh. Siapapun yang bisa mengalirkan darah, mengeluarkan darah dari urat dan disebut nama Allah ketika itu, maka makan hasil sembelihannya. Kecuali kalau disembelih pakai gigi atau kuku. Ya. Kenapa kalau gigi itu nggak boleh untuk disembelih? Karena gigi itu pada dasarnya adalah tulang. Amma sinna fa'admun wa amma dhuhur fa'minal hadasya. Kita nggak boleh disembelih pakai gigi, karena gigi itu adalah tulang dan tulang itu makanannya jin. Kita nggak boleh menajiskan makanannya jin, karena kalau pakai untuk disembelih terkena darah jadi najis. Adapun kuku itu adalah alat sembelihannya orang-orang Habasyah. Intinya selain yang terbuat dari tulang atau gigi atau kuku boleh, dari beling boleh, kayak silet boleh, apa aja lah, semua yang tajam, ya, yang tajam yang bisa batu kalau tajam boleh, boleh. Akal bisa mengalirkan darah. Jadi simpel. Putus juga gak apa-apa. Cuma yang lebih baik adalah tidak sampai putus. Karena apa? Karena ada hikmah di balik tidak putusnya leher itu. Bahkan kita gak boleh cepet-cepet kalau nyembelih. Ya kan dulu sampai betul-betul mati. Dia konjotannya itu makin banyak darah yang keluar. Dan bukan karena kesakitan. Karena sudah dibuktikan hanya 3 detik otak itu bertahan ketika darah itu putus. Kalau otak sudah tidak dapat suplai darah, ya, pusat rasa sakit itu berhenti bekerja. Tapi karena tulang belakang ini, otak kecil, belum putus, ya, maka dia masih akan terus memerintahkan kepada jantung akan memompa darah. Jadi kita hampir mati kekurangan darah, pompa terus, jantung kehabisan darah. Dia perintahkan kepada seluruh anggota badan untuk bergerak, ya, lonjakan, kejar-kejar supaya sisa-sisa darah itu masuk ke jantung dan dipompa lagi keluar. Nah, makin banyak darah yang keluar, makin sehat itu tadi. Makanya kalau nyembelih itu dari depan. Karena apa? Karena ada maksud itu, ada hikmah besar supaya darah ini keluar sebanyak-banyaknya. Tapi kalau membunuh itu secepat mungkin dia mati dari belakang. Penggal itu dari belakang, bukan dari depan. Ya, makanya cara-caranya ISIS itu cara-cara nggak cari, nggak cari. Nggak pernah dia tanpa sebab kalau penggal dari sini. Karena intinya adalah dia cepat mati, bukan keluar darah banyak-banyak. Ya. Dan saya lihat sendiri orang yang dipenggal dari sini, hampir sudah 4 kali ya. Yang paling dekat dari jarak kira-kira 20 meter begini ya, cukup dekat di sampingnya ambulan persis. Nah, kebetulan ketika itu korbannya adalah orang Sudan, tinggi besar, badannya sihir. kena kasus sihir, ingin kena hukuman mati. Kita di sini tidak ada gerakan sama sekali. Setelah dipenggal itu berhenti, tidak ada gerakan sama sekali. Jadi mati langsung seketika itu juga. Karena pusat sarafnya ini yang memberikan impuls kepada anggota tubuh untuk terus bergerak, itu sudah diputus dari awal. Jadi emang Islam itu betul-betul tidak kota itu maaf silahkan tidak. Beda darah itu maaf silahkan. Beda antara kota dan darah. Kota itu untuk membunuh. Kalau darah itu nggak cuma membunuh, tapi juga untuk bagaimana supaya dagingnya ini sehat. Makanya sembelihan paling bagus adalah sembelihan cara Islam, tanpa di stroke terlebih dahulu, tanpa di bius, ya, tanpa dibikin pingsan terlebih dahulu. Paling bagus ternyata. Dan paling tidak kesakitan itu dibuktikan ya secara ilmiah. Ada sapi yang ditanamkan chip di kepalanya, di jantungnya, sampai berbulan-bulan sampai dia sudah bisa familiar dengan chip-chip itu yang merekam apa namanya impuls-impuls saraf. Bagaimana ketika dia itu dalam kondisi seperti ini naik grafiknya sakitnya ataukah turun? Ternyata yang disetrum terlebih dahulu kemudian disembelih itu dia merasakan sakit yang lama, walaupun tidak menonjolkan dia setelah itu. Tapi yang disembelih dalam keadaan sadar 100%, tidak pakai isotrom terlebih dahulu, justru indeksnya menurun, matinya enak. Jadi matinya enak. Ini menunjukkan betapa luar biasanya syariat kita sempurna dalam semua hal, dan itu akan terus dibuktikan. Mereka yang selama ini memusuhi, menganggap tidak manusiawi, ternyata cara mereka lebih tidak manusiawi. Wallahu ta'ala. Ada yang terakhir ya.